Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam sebagaimana yang telah kita pelajari pada sebelum-sebelumnya, dan ini pada masa sekarang melalui online kita lanjutkan, yaitu masih pada bab-bab haji. Terakhir yang kita bahas adalah hadis yang ke-228 menurut penomoran kitab Taisirul Alam, ya, yang cetakan saya. 228 itu pertemuan terakhir. Pada malam hari ini kalau begitu mestinya 229. Namun di cetakan saya ini ada lompat satu nomor sehingga langsung ke 230. Wallahu'alam, saya belum melihat lagi di kitab yang lain urutannya apakah ini salah nomoran atau memang ada satu hadis yang terlewat. Insyaallah kita lihat lebih lanjut. Namun untuk sementara malam hari ini kita langsung ke 230, yaitu Babu Al-Hadi, bab tentang hadyu. Ya, ini masih terkait dengan salah satu pembahasan-pembahasan seputar haji. Al-hadyu maksudnya adalah ma'uhdiya ilal baitil haram minal ibili wal ghanami wal baqari wa ghairihima. Dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah bahwa hadiyu adalah ma uhdiya ilal bait al haram, maksudnya yang dihadiahkan, ya, menuju ke Al-Baitul Haram. Maksudnya di sini adalah sebagai sembelihan haji mereka yang haji tamattu' atau haji qiran akan melakukan penyembelihan, yang sembelihan itu nanti akan dibagi-bagi, dihadiahkan kepada penduduk tanah suci Al-Haram. Nah, karenanya mungkin ini sebab musabab sembelihan itu disebut dengan al-hadyu. Baik itu sembelihan dari jenis unta, sapi atau kambing. Ya. Dan hikmah daripada al-hadyu adalah at-tawsi'ah wal ihsan ila jiranihi wa zairihi, memberikan suatu kebaikan kepada mereka, para penduduk tanah suci, baik mereka yang tinggal di sana maupun orang-orang yang mengunjungi tempat itu, mereka yang fuqara dan masakin, orang-orang fakir miskin, dibagikan kepada mereka hasil daripada sembelian-sembelian tersebut. Ya, seperti yang dijelaskan tadi dan sebelum-sebelumnya, bahwa di sana ada haji tamattu, ada qiran, dan ada ifrad. Untuk yang tamattu dan qiran, maka disyariatkan menyembelih. Nah, ini yang disebut dengan sembelian hadyu. Adapun yang ifrad, mereka tidak menyembelih sembelian ini. Ya. Pada bab ini disebutkan hadis dengan nomor 230 menurut cetakan ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat fataltu qalaida hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi thumma ash'araha wa qalladaha wa qallattuha aw qallattuha thumma ba'atha biha ila al-bayt wa aqama bil madinati fama haruma 'alayhi shay'un kana lahu halala. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah azza wajalla meridhai ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, fataltu qalaida hadi Rasulullah. Fataltu artinya memintal atau memilin atau yang semakna dengannya. Qalaid, ini jamak daripada qiladah yang artinya kalung, ya. Saya yang memintal atau memilin kalung hadyu sembelian Rasulullah SAW biyadi, dengan tangan saya sendiri. Thumma ash'araha, kemudian Nabi SAW mengisyarkannya, artinya semacam memberitahukan, begitu. Al-isyar maknanya al-i'lam, artinya dengan perbuatan Nabi SAW itu beliau memberitahukan bahwa ini adalah sembelian untuk hadiyu. Wa qalladaha au qallatuha, lalu beliau mengalungkannya, atau qallatuha, saya mengalungkannya. Summa, kemudian ba'atha biha ilal bait, Nabi SAW mengutus orang untuk membawanya ke al-bait, yakni ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram maksudnya. Wa qama bil Madinah, dan Nabi SAW tetap tinggal di Madinah. Fama haruma alaihi syai', maka tidak menjadi haram atas beliau suatu apapun. Kana lahu halala, yang sebelumnya bagi beliau halal. Nah, ini salah satu hadis yang disampaikan di sini oleh penulis rahimahullah terkait dengan hadyu. Disampaikan hadis ini dari ibunda kaum mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, Aisyah. Dan kita telah tahu bahwa beliau salah satu periwayat hadis yang cukup banyak, dan apalagi hal-hal yang terkhusus dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang haji Rasulullah sallam, dan ternyata bahwa sejak di Madinah Nabi SAW sudah mulai persiapan-persiapan walaupun Nabi sendiri belum berangkat. Contohnya di sini yang dilakukan oleh beliau SAW dan dibantu oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyiapkan hadiu, sembelian sembelian untuk haji beliau. Dan seperti yang dipelajari pula sebelumnya, beliau adalah salah satu dari yang melakukan haji dengan haji qiran. Ya. Beberapa sahabat melakukan seperti yang dilakukan beliau, haji qiran. Ada pula yang haji tamattu, ada pula yang haji ifrad, ya, dari Madinah bermacam-macam niat mereka. Namun untuk Nabi sendiri beliau berhaji dengan qiran, sehingga beliau SAW menyiapkan sembelian. Dan ternyata Nabi SAW menyiapkan sembelian ini sejak di Madinah. Ya. Tidak seperti kalau di zaman sekarang umumnya ya berangkat dari rumah tanpa membawa sembelian, hanya menyiapkan uang nanti beli di sana. Nah, umumnya sekarang praktis seperti itu. Dulu Nabi SAW tidak seperti itu. Beliau justru sudah menyiapkan sejak di Madinah. Ya. Jadi boleh saja orang melakukan tentunya seperti yang dilakukan Nabi, atau dia nanti membeli di Madinah kalau memang ingin melakukan haji misalnya tamattu yang perlu menyembelih hadiu. Nah, kemudian di sini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW menyiapkan sembelian itu dan kemudian ditandai. Apa tanda yang diletakkan pada hewan sembelihan itu? Di sini disebutkan qalaid. Qalaid jamak daripada qiladah, yaitu kalung. Jadi ini salah satu tanda bahwa ini sembelihan untuk haji. Ya. Sehingga di sini disyariatkan dan disunnahkan bagi orang yang melakukan seperti Nabi, menyiapkan sembelihan sejak dari tempat tinggalnya untuk menandai supaya tidak tercampur dengan hewan-hewan yang lain. Jadi misalnya seperti beliau dari Madinah ke Makkah, mungkin kan sudah membawa sebagian sembelihan-sembelihan untuk haji dan sebagian mungkin untuk dimakan di jalan. Ya. Yeah. Nah, ini harus dibedakan. Jangan sampai yang sudah disiapkan untuk haji nanti di tengah jalan malah disembelih. Nah, ini enggak boleh. Artinya kalau hewan sudah diikrarkan untuk sembelihan suatu ibadah seperti ini, hadyu, tidak boleh diganti-ganti. Begitu pula dalam hal ini sama. Misalnya sembelihan yang diikrarkan untuk hewan kurban kalau kita yang tidak haji. Ya. Sejak sekarang kita beli kambing misalnya, ini untuk kurban, sudah. Maka ikrar ini sudah terikat dengan hewan itu. Sehingga hewan itu gak boleh kemudian mau ditukar, mau dijual dulu, mau disembelih dulu, nanti gampang beli lagi, gak boleh. Ya. Kalau sudah ada ikrarnya. Makanya di sini Nabi SAW sejak di Madinah ketika mengikrarkan hewan ini sebagai sembelihan hadyu, beliau tandai. Ya, supaya tidak tercampur dengan yang lain. Nah, apa tandanya? Sebetulnya tanda ini macam-macam, namun di sini yang dilakukan Nabi SAW adalah dengan kiladah, dengan kalung. Kalung ini pun adalah kalung yang tidak sewajarnya. Soalnya kalau kalung yang sewajarnya, dalam arti yang biasa dipakai orang-orang, itu juga masih apa? Bisa keliru dengan yang lain, misalnya hanya tali biasa, ya. Kalau kita misalnya di sini kan ada tali dari bambu itu yang dianyam, ya. Kemudian dijadikan tali, umumnya begitu kita. Misalnya kita membuat tanda dengan tali seperti itu juga, ya jangan, itu masih mungkin keliru dengan yang lain. Makanya tandanya adalah tali yang berbeda. Disebutkan oleh Syekh Al-Bassam di sini bahwa mereka dulu kadang mengikatnya dengan tali kalung yang kemudian digantungi sandal. Ini kan aneh ya kan? Loh, kok ada sandalnya ini? Maksudnya adalah betul-betul untuk menandai supaya enggak tercampur dengan yang lain. Oh jelas ini ada tanda yang beda. Ini sudah ada maksudnya, ya. Bukan yang dimaksud sandalnya, tapi adalah pembedanya. Ada pula khuyut as-suf. Talinya beda, bukan tali yang biasa dipakai orang, tapi tali yang terbuat dari suf, yakni wol atau mungkin bulu-bulu kambing itu sendiri dipintal. Kemudian dijadikan tali. Kemudian orang tahu, oh ini enggak biasanya. Berarti ini memang untuk hadyu. Atau digantungi kirbah. Kirbah itu ya tempat air minum. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh saja. Maksudnya adalah kalung yang diletakkan pada hewan tersebut adalah memang kalung yang beda. Sebagai penanda bahwa ini bukan hewan biasa, ini sudah ada tujuan khusus. Nah, ini. Nah, sementara yang dilakukan oleh Nabi SAW tidak dijelaskan secara persis di sini apa dari jenis apa. Yang jelas yang memintalnya atau memilinnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW mengumumkannya, wallahu alam apakah ketika itu beliau memang mengucapkan atau sekedar dengan perbuatan itu, artinya sudah secara perbuatan mengumumkan ini adalah sembelihan untuk hadyu, ya. Dan mengalungkan tali tersebut. Kemudian summa ba'atsa biha ilal bait. Nabi SAW mengutus ke al bait, ke Ka'bah, artinya ke Masjidil Haram, untuk dibawa ke Makkah maksudnya. Wa aqama bil Madinah, dan Nabi tetap tinggal di Madinah. Nah, ini jadi kita tahu di sini bahwa di sini tidak bareng antara kepergian Nabi dengan kepergian hewan hadyunya. Jadi boleh saja dilakukan seperti itu, dikirim dulu, siapa yang berangkat dulu silakan. Kita tahu bahwa dulu dari Madinah ke Makkah perjalanan panjang. Dan ketika itu mungkin perjalanannya ya enggak bareng semuanya. Mungkin ada yang mendahului sehari sebelumnya, dua hari sebelumnya, silakan. Yang sudah mulai mau berangkat dulu silakan. Ya. Nah, Nabi SAW mengutus hewan ini bersama orang-orang yang lebih dahulu berangkat. Sehingga Nabi masih tetap tinggal di Madinah. Nah, di sini ada satu catatan penting dari Aisyah radhiyallahu anha. Fama haruma alaihi syai'un kana lahu halala. Fama haruma alaihi syai'un kana lahu halala. Ya. Maka ma haruma alaihi syai', tidak menjadi haram atas beliau sesuatu pun yang sebelumnya halal bagi beliau. Nah, ini catatan penting, artinya bahwa sekalipun hewan itu sudah berangkat duluan, yang mungkin dibawa oleh orang-orang yang mau haji juga, dan mereka lebih duluan ihram, ya kan? Yang membawa hadiah ini sudah ihram, sudah pakaian-pakaian ihram, sudah masuk ke manasik, ya, sudah masuk ke manasik. Tapi Nabi SAW masih di Madinah. Nah, sekarang bagaimana hukum bagi Nabi sendiri atau yang seperti beliau di sini tetap seperti biasa. Tidak ada sesuatu yang menjadi haram karena diutusnya hewan itu terlebih dahulu bersama orang yang membawanya. Ya. Jadi Nabi tetap sebagai orang yang halal, bukan muhrim. Ya, semuanya masih boleh, dalam arti sesuatu yang haram karena ihram belum berlaku pada beliau. Ya. Nah, ini catatan penting dalam hal ini, sehingga bagi orang yang melakukannya dia tidak mengikuti hukum orang yang membawa hadyu. Ya, dia tetap di Madinah atau di tempat tinggalnya dan berstatus halal belum ihram. Ya. Kemudian di sini terkait dengan isyar tadi, asyaraha. Secara makna tadi mengumumkannya, namun di sini ternyata dari keterangan Syekh Al-Bassam juga pemberitahuan ini kadang dengan cara-cara, ya. Dengan cara-cara. Atau dengan suatu kode atau suatu perbuatan yang dilakukan pada hewan itu. Beliau mengatakan di sini, wadzalika bi izalati sya'ri ahadi janibai sanamil badana wil baqarah. Ya. Misal pemberitahuan dengan perbuatan ini, misal bulunya itu dikerok di dua sisi punuknya, dikerok. Kalau dia dari jenis unta, ada punuknya, dikerok. Ya. Atau sapi, ada punuknya, dikerok sisi kanan atau kirinya, ya, bulunya dikerok. Atau kasyat kastihi hatta yasil min huddam, atau disayat, punuknya disayat. Ya, sayatan yang, ya, tentunya maksudnya, tujuannya adalah untuk pemberitahuan tadi. Oh, ini sudah ada sayatan, berarti ini hewan untuk sembelihan hadyu. Ya. Itu di antara bentuk isyar yang dilakukan. Dari hadis ini diambil beberapa kesimpulan hukum, di antaranya adalah istihbab ba'thil hadi ilal baitil haram. Disunnahkan mengutus hewan bersama yang membawanya, ya, dari tempat-tempat yang jauh, ya. Kemudian istihbab isyar al-hadi wa taklidihi, disunnahkan pula melakukan isyar, pemberitahuan dengan sesuatu yang dilakukan pada hewan itu tadi. Misalnya tadi mengerok bulunya atau menyayat punuknya, ya. Mungkin ada orang yang mengatakan, loh, kenapa disayat, apa tidak kasihan ke hewannya, apa tidak ada mudharat. Nah, di sini dibolehkan karena ada suatu maslahat, ya. Dan mudharat yang sedikit demi maslahat yang besar biasanya dalam beberapa hukum memang dibolehkan. Karena ada maslahat memang. Kalau tidak ada maslahat ya enggak boleh. Tiba-tiba kita menyayat punuknya, ya dosa kita. Tapi ada suatu maslahat, yaitu supaya tadi tidak tercampur dengan yang lain. Ya. Contoh beberapa hal, misalnya anggap misalnya mengebiri hewan yang nanti untuk disembelih di saat kurban, itu kan menyakiti juga, tapi itu maslahat untuk kebaikan pada hewan itu, sehingga hewan menjadi gemuk dan dagingnya lebih nikmat. Ya. Begitu pula misalnya seorang anak wanita dilubangi telinganya ya, untuk anting-anting. Ini kan menyakiti juga, tapi kan ada maslahat. Dan beberapa hal yang lain. Jadi yang seperti ini dalam syariat Islam ada beberapa hukum ya, dibolehkan karena ada maslahat besar, ya, bukan karena semata-mata menyakiti. Termasuk kalau terkait hewan, memberi cap pada hewan itu yang dilakukan dengan besi yang panas, ya, itu juga dibolehkan, ya, supaya tidak tercampur tadi, ya, dengan hewan milik orang lain yang itu akibatnya bisa apa? Pertikaian terjadi sehingga bisa mengkhawatirkan ya antara kedua orang yang mengaku memiliki hewan tersebut. Kemudian faedah yang lain, bahwa annal muhdi la yakunu muhriman, orang yang sudah mengutus hewan hadiahnya tidak menjadi muhrim, orang yang berihram, ya. Tetap sebelum dia berangkat haji atau umroh, ya tetap masih halal, walaupun sebenarnya sudah berangkat duluan. Faedah berikutnya, jawazut tawkil fi sawqiha ilal haram wa dhabhiha wa tafriqiha. Boleh mewakilkan kepada orang lain dalam membawa hewan sembelihan itu ke tanah suci. Boleh juga bahkan mewakilkan, karena Nabi juga mewakilkan dalam penyembelihan. Begitu pula dalam membagi-bagi. Ini semuanya boleh, enggak mesti dilakukan oleh jemaah haji itu sendiri. Kemudian faedah terakhir dari hadis ini, annal afdal ba'thuha muqalladah, yang lebih utama adalah mengutus hewan itu ya bersama yang membawanya. Muqalladah artinya dengan diikatkan padanya kalungnya, berarti di sini tidak wajib ya, namun ini termasuk afdhaliyah. Ya. Baik. Nah, itu beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadis ini. Baik, sementara mungkin itu yang bisa kita kaji dari materi hadis ini. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mungkin untuk pertemuan berikutnya semoga Allah beri kemudahan bisa kita kembali ke hadis sebelumnya. Ya. Wallahu a'lam, perlu saya cek lagi. Baik, sementara sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.